صباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يصي حرمتي. Kemarin kita bahas tentang masalah sehatnya hati dan sakitnya hati, atau lebih tepatnya tanda-tanda sakitnya hati. Qala rahimahullah, bahwa beliau menyatakan rahimahullah, hati kalau dalam keadaan sehat maka dia akan sadar kalau sesuatu yang merusak masuk dalam hatinya. Dia akan gelisah kalau hatinya mulai kotor dengan dosa-dosa, mulai luka dengan kedzaliman-kedzaliman, maka dia akan merasa. Berarti hati ini sehat, sehingga dia segera bertaubat memperbaiki hatinya dan menyembuhkan hatinya. Adapun hati yang sakit bermacam-macam, tergantung berat dan ringannya penyakit. Kalau penyakitnya sudah sangat berat, maka dia tidak merasa apapun. Walaupun hatinya sakit keras, parah, luka menganga, dia tidak tahu dan tidak peduli. Sudah tidak peduli lagi dengan hatinya, sehingga sampai hatinya mati sekalipun dalam keadaan dia tidak sadar. Tetapi ada juga yang sakitnya tidak separah itu, sehingga dia merasa kalau hatinya sakit. Tetapi ketika dia mau berobat, dia merasa berat memikul pahitnya obat. Merasa berat untuk menelan obat yang pahit, sehingga dia biarkan penyakitnya. Ini jenis yang kedua. Ya, ini dalam keadaan dia tahu yushir bi maradihi, merasa sakit. Tetapi karena obatnya berat bagi dia, obatnya terasa pahit bagi dia, dia tidak mau berobat. Dan ridha dengan apa adanya. Hati yang dalam keadaan luka, sakit, sudah hitam, legam, dia tidak peduli. Ada pula yang di bawahnya lagi, yaitu dia dalam keadaan sakit merasa, dan dia sudah mau untuk menelan obat yang pahit, tetapi tidak istimrar, tidak berlanjut, putus di perjalanan dan dia tidak kabar. Maka di akhir pembahasan Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya untuk mengatasi penyakit hati ini harus memiliki dua perangkat penting: keyakinan dan kesabaran. Keyakinan tentang bahwa jalan ini akan membawa kepada kesembuhan. Ini pertama. Butuh keyakinan bahwa jalan tauhid, jalan sunnah, jalan Quran dan sunnah akan membawa dia pada kesembuhan yang total. Harus yakin. Kalau sudah yakin, maka dia harus memiliki yang kedua, yaitu kesabaran dalam menempuh jalan itu. Kesabaran dalam menempuh jalan penyembuhan hatinya. Qanibin a'azakumullah. Maka di akhirnya dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dengan kalimat bahwa muhtajun ila quwati sabrin wa quwati yaqin bima yasiru ilaih. Maka orang tersebut harus memiliki kekuatan kesabaran dan kekuatan keyakinan. Keyakinan terhadap jalan yang membawa kepada kesembuhan itu. Wa mata dha'fa sabruh. Dan kapan kesabarannya semakin lemah, wa yaqinuhu, dan keyakinannya semakin lemah, raja'a minat tariq, maka dia akan berhenti dari jalan itu dan kembali ke jalan yang lain. Kalau dia tidak sabar atau tidak yakin, maka akan membawa dia menyimpang kembali dari jalan yang lurus. Dua kekuatan inilah yang Allah sebut tentang a'immah yahduna bi amrillah, imam-imam yang membimbing umat ke dalam hidayah dengan perintah dari Allah. Siapa mereka? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrillahi lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, wa ja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan dari mereka imam-imam yahduna bi amrina lamma sabaru. Yang mereka membimbing ke dalam hidayah dengan perintah kami. Kata Allah, siapa yang Allah jadikan imam-imam? Mereka-mereka yang lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Perhatikan. Orang yang Allah jadikan imam, membimbing umat, membimbing ke dalam hidayah, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, adalah orang-orang yang memiliki dua kekuatan. Kekuatan kesabaran dan kekuatan keyakinan. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Qul inna a'azakum, memang dua itulah perangkat untuk membawa seseorang untuk menjadi imam. Perangkat untuk mengantarkan seseorang untuk menjadi pengayom, pembimbing, pembimbing umat, pengajar masyarakat yang mengantarkan mereka ke jalan yang lurus. Tidak akan bisa menjadi seorang imam kecuali dengan dua kekuatan, quwwatu sabrin wa quwwatu yaqin. Qul inna a'azakumullah. Qala wa mata dha'ufa. Kalau lemah keyakinannya atau lemah kesabarannya, mesti dia akan berhenti, futur, atau dia kembali ke jalan yang lama, atau menyimpang ke jalan-jalan yang dia anggap lebih mudah, padahal sesat. Qul inna a'azakumullah. Wa lam yatahammal masyaqqataha. Kalau lemah salah satunya, kesabaran atau keyakinannya, niscaya dia tidak akan mampu memikul keberatan atau memikul kesulitan-kesulitan dalam perjalanannya. Wala siyama in adima rafiq. Apalagi kalau tidak memiliki rafiq. Apalagi kalau tidak memiliki teman. Teman seperjalanan. Khamilin a'azakumullah, teman seperjalanan itu sangat membantu memang. Kalau kita berjalan di jalan sunnah sendirian, terasa berat. Tapi ketika kita berjalan di atas sunnah bersama fulan wa fulan, bersama sekian orang ikhwan, ahli sunnah, akan terasa ringan. Disinilah perintah-perintah dari Rasulullah SAW untuk jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggalkan mereka-mereka. Orang-orang yang berjalan di atas sunnah, berat, berjalan di atas tauhid, jangan tinggalkan mereka. Jangan berpaling. Wala ta'du aynaka anhum. Turidu zinatal hayati dunia. Jangan berpaling dari mereka-mereka para ahli sunnah, salafiyin yang berjalan di jalan yang sama, di jalan sunnah. Jangan tinggalkan mereka hanya karena kamu tertipu dengan zinatul hayati dunia. Tertipu dengan kehidupan-kehidupan dunia. Kehidupan yang sifatnya harta. Saya mau cari nafkah, saya boleh silakan cari nafkah, tapi jangan tinggalkan ahli sunnah. Karena itu akan membantu kamu untuk bersama-sama berjalan di jalan yang benar. Berjalan di jalan tauhid dan sunnah. Tetapi ketika sendiri, bukan karena kemauannya. Sendiri karena memang di kampungnya, di negerinya, tidak ada orang lain yang berada di atas tauhid kecuali dia. Tidak ada orang lain yang berjalan di atas sunnah kecuali dia. Maka saat itu terasa berat. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau orang itu lemah keyakinannya, akan ragu. Saya tanya fulan, beda. Tanya fulan, beda. Semua masyarakat, beda. Semua orang-orang yang saya tahu, semuanya gak berjalan di jalan saya. Jangan-jangan jalan saya salah. Lihat. keyakinannya lemah sehingga ragu. Melihat orang semakin sedikit di jalan, dia bingung. Tetapi kalau yakinnya kuat, keyakinannya mantap, maka dia tidak peduli walaupun berjalan sendirian. Dia akan tetap istiqamah walaupun berjalan di atas sunnah sendirian. Walaupun berjalan di atas tauhid sendirian. Adapun yang lemah, istauhasya minal wahdah, akan merasa kesendirian, merasa takut, khawatir, minal wahdah, karena kesendiriannya. Wa ja'ala yaqul, kemudian dia mulai berkata, aina dhahaban nas, kemana manusia itu berjalan, fali bihim uswah, kemana manusia berjalan, aku ngikut mereka, bagi mereka ada uswah untukku, lebih baik aku mengikuti teladan masyarakat umum, lebih baik aku ikut mereka-mereka, kebanyakan manusia. Bayangkan, karena lemahnya keimanan, karena lemahnya kesabaran, maka dia lebih memilih untuk ikut bersama kebanyakan orang. Padahal Allah SWT berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, dari jalan sunnah, dari jalan tauhid. Qul inna a'udzubikumullah. Maka tergantung bagaimana keyakinan dan kesabarannya. Kalau keyakinannya tinggi, kesabarannya tinggi, dia akan istiqamah walaupun sendirian. Tetapi kalau keyakinannya lemah, kesabarannya lemah, maka dia ketika sendiri, dia akan lebih memilih untuk ikut bersama manusia. Walaupun salah. Wahiyallati ahlakathum. Hada halu aktsaril khalqi. Demikianlah kebanyakan makhluk-makhluk. Keadaan kebanyakan makhluk demikian. Ikut kebanyakan orang. Ikut siapa yang paling mayoritas. Tetapi kata Ibnu Qayyim, hiyallati ahlakathum, itulah yang akan membinasakan mereka. Wal basir as-sadiq la tawhish. La yastawhish. Adapun orang yang basir, memiliki ilmu dan basirah. As-sadiq, yang jujur imannya, maka la yastawhish min qillatir rafiq, dia enggak akan takut walaupun sedikit pengikutnya, walaupun sedikit teman-temannya, atau dia dalam keadaan tidak bersama siapapun. Wala min fuqdih, walaupun dia kehilangan rafiq. Ketika dia istiqamah di atas tauhid, temannya meninggalkan. Temannya menjauh. Dia istiqamah di atas sunnah, temannya satu persatu pergi. Ah, kamu ini sok suci. Kamu ini terlalu kaku, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit tauhid. Semakin berkurang, semakin berkurang. La yastawhish. Dia tidak peduli, tidak merasa takut ketika dijauhi oleh mereka-mereka. Karena dia yakin jalannya jalan benar. Karena dia yakin jalannya adalah jalan yang lurus. Wa idza istasyara qalbuhu murafaqat ar-ra'il al-awwal. Kenapa dia mantap? Karena dia ketika yakin apa yang dijalaninya adalah hak tauhid was sunnah, ketika dia yakin bahwa yang dijalaninya adalah shiratal mustaqim, maka dia merasa bahwa dia tidak sendirian saat itu. Walaupun melihat kanan kirinya bahwa dia sendirian, tapi dia yakin dia berjalan bersama ar-ra'il al-awwal. Dia berjalan bersama generasi pertama. Dia berjalan bersama para anbiya. Kalau berjalan di atas tauhid, berjalan bersama siapa? Bersama para anbiya. Karena para anbiya seluruhnya mengajarkan tauhid dan seluruhnya berpegang dengan tauhid. Maka ketika orang itu bertauhid, jangan takut. Walaupun kamu sendirian di kampungmu, kamu berjalan bersama para anbiya dari Nuh alaihi salam sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah katakan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang mereka semua berdakwah dengan dakwah tauhid. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah sesembahan yang lain. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dia tidak akan merasa khawatir, enggak akan merasa takut karena dia yakin berjalan bersama para anbiya. Kamu sendirian? Tidak. Saya tidak sendirian. Saya berjalan bersama para anbiya ahli tauhid dan juga berjalan bersama para sahabat, para shadiqin, para syuhada wassalihin, yakni bersama mereka-mereka alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, wasyuhada'i wasalihin. Dia merasa kalau dirinya berjalan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Dari kalangan para anbiya, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada, dari kalangan salihin. Wa hasuna ula'ika rafiqa. Dan mereka itu sebaik-baik rafiq. Sebaik-baik yang mengiringimu, yang menemanimu di perjalananmu. Jangan merasa sendiri. Sesungguhnya kita kalau berada di atas tauhid berarti kita berjalan bersama para anbiya, para salihin, para suhada, wasiddiqin. Kalau kita berjalan di atas sunnah berarti kita berjalan di atas jalannya mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, generasi pertama umat ini. Fatafarrudul abdi fi tariq talabihi dalilun ala sidqit talab. Maka kalau dia sendiri tapi tetap istiqomah di jalannya, itu dalil, itu bukti kalau orang itu betul-betul sungguh-sungguh dalam mencari kesembuhan, sungguh-sungguh dalam mencari kesembuhan hatinya. Termasuk penyakit hati adalah futur. Termasuk penyakit hati adalah lemah semangat untuk beribadah, lemah semangat untuk ngaji, lemah semangat untuk mengamalkan amal-amal khair. Itu termasuk penyakit hati yang harus diobati. Dan obatnya memang terasa pahit. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, kalau sudah sembuh, niscaya akan terasa nikmat, bukan terasa sakit. Walaqad su'ila Ishaq ibn Rahuya 'an mas'alah fa'ajab. Ishaq ibn Rahuya pernah ditanya tentang satu masalah. Kemudian dia jawab. Dia jawab jawaban itu dengan hujjah-hujjah, dengan dalil. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yaqulu fiha bimithli dhalik. Sesungguhnya temanmu atau saudaramu Ahmad ibn Hanbal, yakni Imam Ahmad ibn Hanbal, menjawab berkata persis seperti jawabanmu, seperti ucapanmu. Maka kata Ishaq, ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni 'alayha. Sungguh aku tidak mengira kalau ada satu orang yang sependapat dengan pendapatku ini. Walam yastawhish, yani dia tidak merasa khawatir, tidak merasa takut. Sungguh aku mengira, aku menduga bahwa pendapatku ini hanya pendapatku seorang dan tidak ada yang sesuai, tidak ada yang sependapat dengan pendapatku, dan aku tidak peduli. Tapi ternyata alhamdulillah cocok dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Khabirun 'azakumullah, berarti Imam Ishaq bin Rahuyah ketika berpendapat, dia tidak peduli siapa sama siapa saya. Cocoknya dengan siapa ini kira-kira yang pendapatnya sama dengan saya? Bukan itu yang dipikirkan. Hujjah, dalil, ayat, wal hadis. Ketika dilihat hujjah-hujjahnya mengarah kepada pendapat tersebut, maka ini yang hak. Loh, kamu sendirian, enggak ada pendapat seperti pendapatmu. Saya tidak peduli, karena ini pendapatnya salah. Ini pendapatnya para sahabat tabi'in. Qul inna a'udzubikumullah. Yani beliau rahimahullah, walaupun orang-orang sejamannya misalnya tidak sependapat dengannya, kalau dia sudah yakin di atas hujjah, yakin di atas dalil, maka dia tidak peduli. Ketika diberitahu Imam Ahmad pun berpendapat seperti kamu, maka dia menyatakan, alhamdulillah, saya kira enggak ada orang yang sependapat dengan pendapatku, dan aku tidak peduli. Qul inna a'udzubikumullah. Lam yastawhish ba'da dhuhuri shawab, tidak merasa takut setelah terbuktinya kebenaran. Min adamil muwafaqah, tidak khawatir kalau dia sendiri tidak cocok. Ustaz, kok pendapat ustaz berbeda dengan si fulan, si fulan, si fulan. Kalau kita taklid kepada fulan, maka kita bingung. Tapi kalau kita berdasar dengan dalil, saya sudah membaca dalilnya. Terus, kalau berbeda kenapa? Khamilin a'azakumullah. Fa'innal haqqa idza laha wa tabayyana lam yahtajju ila syahid. Karena yang namanya kebenaran, kalau sudah terbukti dan sudah jelas, maka tidak perlu pakai pendukung dari orang-orang syahid yashadulahu. Tidak perlu pakai saksi-saksi. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Tidak perlu. Karena kebenaran, saksinya hanya dua. Quran was sunnah. Dan tentunya dengan pemahaman dari para salafus saleh. Wal qalbu yubsirul haqqa kama tubsirul 'ayna syams. Dan hati ini bisa memandang kebenaran seperti mata memandang matahari. Kalau kamu sudah bisa melihat matahari dengan matamu, apakah kamu peduli dengan orang yang menyelisihinya? Apakah kamu peduli dengan mereka yang berkata, tetapi menurut saya ini bukan siang hari, ini adalah malam hari. Loh, kamu mau ngomong apapun saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Gak perlu kamu bingung dengan sekian orang buta. Tapi saya kira ini adalah malam hari, karena tidak terasa panas. Saya tidak melihat matahari. Ya kamu buta yang gak melihat matahari. Saya matanya melihat dengan jelas. Sehingga apakah orang ini kira-kira bisa dipengaruhi? Tidak bisa dipengaruhi. Qul inna a'udzubikumullah. Fa idza ra'a ar-ra'isyans la yahtaju fi 'ilmihi biha wa i'tiqadihi annaha tali'atun ila man yashhad bidzalika wa yuwafiquhu 'alayh. Kalau orang sudah melihat matahari dengan mata kepalanya sendiri, sudah tahu dengan mata kepalanya sendiri, lam yahtaju fi 'ilmi, maka dia tidak butuh fi 'ilmi atau lam yahtaj fi 'ilmihi biha wa i'tiqadihi annaha tali'ah ila man yashhad, tidak butuh untuk membuktikan bahwa itu adalah siang hari, bahwa itu adalah matahari yang terbit dan sebagainya. Enggak butuh saksi-saksi, enggak butuh pendukung-pendukung. Oh, tapi si fulan enggak mengatakan begitu, ya enggak peduli. Oh, saya sudah lihat sendiri. Ilmu tentang Quran dan Sunnah, atau ilmu yang ada dalam Quran dan Sunnah, semuanya ilmu dalam bentuk basirah. Yang basirah itu adalah seperti ini, seperti yang digambarkan tadi. Keyakinannya itu sama seperti keyakinan al-mar'i ilal basar. Sama keyakinannya seperti keyakinan al-mar'i ilal basar. Al-mar'i itu yang dilihat, basar itu mata. Yang dilihat kepada mata, meyakinkan atau tidak meyakinkan? Seorang yang melihat sendiri, yakin. Demikian pula orang yang baca sendiri dalam Quran, akan yakin. Seorang yang baca sendiri dalam hadis-hadis yang sahih, akan yakin. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah keyakinan seorang mukmin, dia dalam keadaan istiqamah di atasnya, kalau dia memiliki keyakinan yang tinggi dengan ilmu. Wa ma sana ma qala Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail al-Ma'ruf bi Abi Syamah fi kitabihi al-Hawadis wal Bid'ah. Dan sungguh sangat bagus sekali ucapan yang diucapkan oleh Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Ismail al-Ma'ruf, yang dikenal dengan Abu Syamah, dalam kitab beliau al-Hawadis wal Bid'ah. Beliau berkata, حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه. Kata beliau, di mana ada perintah, yani apakah dalam Quran ataupun dalam Sunnah, di mana ada perintah untuk berpegang dengan jamaah, maka jelas maksudnya adalah berpegang dengan kebenaran dan mengikuti kebenaran. Wa in kana al-mustamsik bihi qalilan, walaupun yang berpegang dengan kebenaran itu sedikit. Wal mukhalif lahu kathir, yang menyelisihinya terlalu banyak. Tidak peduli. Yang namanya perintah untuk berpegang dengan jamaah adalah perintah untuk berpegang dengan kebenaran. Kalau kita tanyakan, apakah terjemahannya jamaah itu adalah kebenaran? Dalam bahasa Arab kalimat jamaah, jim, mim dengan ain, apakah ada salah satu maknanya kebenaran? Tidak ada. Terus kenapa Abu Syamah dan para ulama ahli sunnah menyatakan berpegang dengan jamaah adalah berpegang dengan kebenaran? Bukankah ini mengganti kalimat dengan kalimat lain, ta'wil? Kalau ada yang bertanya demikian, kita jawab. Bahwa yang namanya jamaah adalah jamaatul salaf, jamaah para sahabat, jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak ada jamaah lain selain Rasulullah SAW dan pengikutnya. Apakah ada jamaah lain yang selamat nantinya? Tidak akan ada jamaah lain yang selamat kecuali Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan beliau alaihi salatu wassalam dan pengikutnya di atas hak. Maka peganglah jamaah, artinya peganglah kebenaran yang dipegang oleh mereka. Ikutlah bersama jamaah, artinya ikutlah kebenaran yang mereka pegang. Kalau dikatakan jalanilah jalan jamaah, ikutilah jalan kebenaran yang dijalani oleh jamaah tersebut. Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ulama muttafaq alaih, enggak ada ikhtilaf, enggak ada perselisihan, bahwasanya kalau berpegang dengan jamaah, maknanya adalah peganglah kebenaran. Karena jamaah Rasulullah SAW berada di atas kebenaran. Apakah qalilan aw katsiran, kalau di zamanmu banyak ataupun sedikit, tetap kebenaran kamu pegang. Tetapi jamaah mayoritas berpegang dengan kebid'ahan. Apakah saya harus ikut jamaah? Loh, ikut jamaah itu artinya ikut kebenaran. Kamu pegang kebenaran walaupun kamu sendiri, walaupun kamu dikucilkan. Loh, berarti saya tidak berjamaah. Kamu bersama jamaah, bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Kamu bersama jamaah, bersama Rasulullah dan para sahabatnya, bersama Firqatun Najiyah, bersama At-Ta'ifatul Mansurah, bersama generasi pertama, generasi yang dipuji oleh Allah SWT, bersama sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa sendiri. Kalau engkau di atas kebenaran, kalau yakin di atas kebenaran. Yang sering bingung itu yang tidak yakin di atas kebenaran sehingga bingung. Ini kayaknya benar, tapi saya sendirian, gimana ya? Udahlah, saya ikut jamaah aja. Kenapa demikian? Karena dia tidak yakin dengan kebenaran yang dia lihat. Dia tidak yakin dengan kebenaran yang dia baca. Ikhwan bin na'azakumullah, kalau saja dia yakin, maka niscaya dia tidak akan peduli. Wala yastawhish. Dan tidak akan merasa takut kesendirian. Karena dia yakin bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama muhajirin, bersama ansar, bersama para imam-imam. Qala rahimahullah. Berkata selanjutnya Ibn Qayyim rahimahullah. Lianna al-haqq huwa alladhi kanat 'alayhi al-jama'atul ula. Karena yang namanya kebenaran adalah yang dijalani oleh jamaah yang pertama min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Wala nadhar ila katrati ahli al-bid'ah ba'dahum, dan tidak melihat, tidak menengok banyaknya ahlul bid'ah di zamannya. Jadi jangan melihat ahlul bid'ah di zamannya yang semuanya menamakan dirinya dengan jamaah, jamaah, jamaah. Sehingga kamu kabur, harus ikut jamaah. Jamaah yang mana ya? Ada jamaah Islamiyah, ada Islam jamaah, ada jamus, jamaah muslimin, ada semuanya jamaah. Ada jamaah tabligh, ada jamaah segala macam jamaah. Ada yang bermazhab dengan mazhab sufi, ada yang bermazhab dengan mazhab teroris, mazhabnya khawarij, ada yang bermazhab dengan mazhabnya aqlani, semuanya mengaku jamaah. Terus mau ikut jamaah siapa? Maka ingat ucapan Abu Syamah dan para ulama, bahwa haitsu ja'al amru, di mana datang perintah untuk berpegang dengan jamaah, maka maknanya adalah berpeganglah dengan kebenaran. Walaupun kamu tidak ikut jamaah-jamaah tadi semuanya. Lu kamu ini pelimpan. Jamaah sana enggak? Jamaah ini enggak? Kamu jamaahnya apa? Saya ikut kebenaran jamaah Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana ada riwayat yang sahih, saya akan pegang. Di mana ada hadis yang sahih, saya akan pegang kuat-kuat. Addu alaiha bin nawajil. Gigit dengan geraham kalian. Selesai. Menjalani jalan kebenaran berarti ikut jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti bukan jamaah bermakna organisasi. Qala rahimahullah. Kemudian beliau berkata lagi. Qala Amr ibn Maimun al-Audi. Berkata Amr ibn Maimun al-Audi rahimahullah. Sahibtu Mu'ad bil Yaman. Aku mengikuti Mu'ad fi Yaman. Fama faraktuhu hata waraituhu fit turab bisyam. Dan aku tidak berpisah dari Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, sampai aku menguburnya dengan tanah di Syam, yakni sampai wafatnya. Tsumma sahibtu ba'dahu afqahun nas. Kemudian aku mengikuti setelah itu sefaqih-faqih manusia, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini sefaqih-faqih manusia di zamannya tentunya, bukan alal itlaq. Tentunya sefaqih-faqih manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani di zamannya baina sahabat, di antara para sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Aku mengikutinya, mengiringinya. Fasami'atuhu yaqul, maka Ibn Mas'ud berkata, aku dengar dia berkata, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ala al jamaah. Tetaplah kalian bersama jamaah, karena tangan Allah bersama jamaah. Thumma sami'atuhu yawman, kemudian aku mendengar suatu hari, minal ayyam, satu hari dari hari-hari, aku dengar Ibn Mas'ud berkata, sili anhu alaikum, ulah yuakhiruna, ini kurang nun kayaknya, sayalini alaikum ulatun yuakhiruna salat, akan datang setelahku atas kalian pemimpin-pemimpin yu'akhiruna shalah, yang menunda-nunda salat, an mawaqitiha, dari waktu-waktunya. Fasallu salata limiqatiha, maka salatlah kalian pada waktu-waktunya. Yani jangan ikuti penguasa-penguasa yang menunda-nunda salat tadi. Salatlah pada waktu-waktunya. Fahiyal faridhah, maka itulah salat wajibmu. Wasallu ma'ahum fa innaha lakum nafilah, dan salatlah bersama penguasa-penguasa tadi yang sudah lewat waktu, terlambat, keluar dari waktunya, kamu ikut salat sebagai nafilah, sebagai salat sunnah saja. Qala qultu ya ashab Muhammad, wahai para sahabat Muhammad, ma adri ma tuhaddithuna, maka aku katakan, kata Amr bin Maimun, wahai para sahabat-sahabat Rasulullah, aku enggak ngerti apa yang kalian sampaikan pada kami. Wa madza, apa itu? Qultu ta'murni bil jama'ah, kemarin berapa hari yang lalu kamu perintahkan kami untuk tetap bersama jamaah. Wa tahudduni 'alayha, dan menganjurkan aku untuk tetap bersama jamaah. Tsumma taqul, kemudian sekarang kau katakan salat sendiri di waktu-waktunya. Yani pisahkan dari jamaah, kan berarti memisahkan diri dari jamaah yang dipimpin oleh penguasa-penguasa yang fasik, yang menunda-nunda salat. Taqul salli salat wahdak, salatlah kamu salat sendirian pada waktu-waktunya. Wahiyal faridah, itu adalah faridah. Wa salli ma'al jama'ah wahiyal nafilah, dan salat bersama jamaah sebagai salat sunnah saja. Kebingungan Amr bin Maimun tanya kepada Ibn Mas'ud, kemarin nyuruh kami berjamaah, sekarang nyuruh kami untuk salat wajib sendiri. Dijawab oleh Abdullah ibn Mas'ud, ya Amr ibn Maimun, wahai Amr ibn Maimun, qad kunt adhunnuka min afqahi ahli hadhihi al-qaryah. Wahai Amr ibn Maimun, sungguh aku menduga tadinya bahwa kamu itu adalah sefakih-fakih manusia di desa ini, di negeri ini. Tadri ma jama'ah, apakah kau tahu apa itu jama'ah? Qultu la, aku tidak tahu. Yani ingin diterangkan oleh ibn Mas'ud sehingga mengatakan tidak tahu. Tentunya secara bahasa Arab dia ngerti jamaah itu adalah jamaah kaum muslimin. La, qultu, aku katakan tidak. Qala, maka dikatakan oleh Ibn Mas'ud, inna jumhur al-jamaah alladhina faraqul jamaah al-jamaatu ma wafaqal haq. Dia katakan, sungguh aku tidak tahu namanya jamaah, kumpulan manusia, kebanyakan orang, yaitu alladhina faraqul jamaah al-jama'ah ma wafaqal haq, kata Ibn Mas'ud. Yang namanya jama'ah adalah yang menepati kebenaran. Ma wafaqal haq, yang namanya jama'ah adalah yang mencocoki kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kau sendirian. Perhatikan kalimat ini. Ketika Amr bin Maimun menjawab, aku enggak tahu apa itu jama'ah, karena aku lihat jama'ah kaum muslimin, kumpulan kaum muslimin, kenyataannya adalah orang-orang yang meninggalkan kebenaran. Maka dijawab, al-jama'atu ma wafaqal haq. Yang namanya jamaah bukan itu. Bukan jumhur, bukan kebanyakan muslimin. Yang namanya jamaah bukan mayoritas. Yang namanya jamaah bukan keputusan demokrasi kebanyakan orang. Bukan itu jamaah. Jamaah itu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kalau engkau mencocoki kebenaran, walaupun kau sendirian, maka itu adalah al-haq al-jamaah. Fadhilina azakumullah, fi tariqan ukhra, dalam riwayat lain dikatakan, fadharaba ala fakhidi, beliau memukul pahaku sambil berkata, wayha, celaka engkau. Abdullah bin Mas'ud menepuk pahanya Amr ibn Maimun sambil mengatakan, wayha, celaka engkau. Inna jumhurun nas faraqul jama'ah, sesungguhnya kebanyakan orang meninggalkan jamaah. Wa innal jama'ah ma wafaqa ta'atallah, yang namanya jamaah adalah yang mengikuti ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Demikian ya khairan a'azakumullah. Masih ada ucapan-ucapan lain, kita akan baca insyaAllah pada kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Nasolah taufiq wa'afiyah. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.